Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta semua nyanyi bareng di sini. Ya. Opo pancen wis nasibku. Kudu bisa karo sliramu. Jaremu arep nompo. Kumbo sepeleke. Ya, kutune kowe ngerteni. Kope mati tipane Gusti. Senajan ati wis bubrak, andele nggone ibadah Gusti sing paring berkah. Fi Dedek.